التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة. Seluruh takbir-takbir yang ada di dalam solat, selain dari takbiratul ihram, maka hukumnya adalah wajib. Maka seluruh fajami'u takbiratul intiqal min qabilil wajibi illa min qabilir rukun. Semua takbir-takbir intiqal, takbir yang menunjukkan kita berpindah dari berdiri ke ruku, dari ruku berdiri itu apa? Sami Allahu liman hamidah ya. Dari berdiri ke sujud, sujud duduk, duduk sujud, berdiri lagi, semuanya adalah takbir. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal adalah perpindahan. Maka itu adalah semuanya wajib, kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Ya, rukun. Maka takbir intiqal semuanya itu adalah bagian dari wajib, bukan bagian dari rukun. Yang kedua, at-tasmi'. Yaitu sami'allahu liman hamidah. Kapan itu? Ketika kita bangkit dari ruku ke i'tidal. Wa innama yakunu wajiban fi haqqil imami wal munfarid. Ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah adalah wajib bagi imam dan munfarid. Imam dan munfarid, yakni orang yang solat sendirian, wajib dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum, maka dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa yang dia baca? Rabbana walakal hamd. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd." Apabila imam sudah mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ini sudah bacaan ketika dia i'tidal. Ya. Maka wajib yang ketiga adalah at-tahmid. Tahmid ay rabbana walakal hamd. Yaitu ucapan rabbana walakal hamd lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Wajib diucapkan oleh imam, oleh makmum, dan orang yang solat sendirian. Jadi semuanya mengucapkan wajib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd." Berdasarkan sabda Nabi yang muttafaqun alaih dari hadis Anas bin Malik, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka kalian ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi takbir intiqal. Yang kedua tasmi', bagi siapa? Bagi imam dan munfarid. Kemudian yang ketiga adalah rabbana walakal hamd atau tahmid bagi tiga orang, semua orang solat, imam, makmum dan munfarid. Yang keempat, Qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku'i maratan wahidah. Ucapan subhana rabbiyal azim, ucapan ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim, ya, di dalam ruku bacaan sekali itu yang wajib. Wa yusannu ziyadatu ila thalathin wa hiya adna al-kamal wa ila 'ashara wa hiya a'la. Maka disunatkan untuk menambah menjadi tiga, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu adalah minimal sempurna, batas minimal yang sempurna. Wa ila asyara, kepada 10 kali bacaan, wa hiya a'la, itu adalah paling maksimal. Ya, maka rukuk dan rukuk kita enggak cepat. Wajibnya betul subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbiyal azim, satu kali itu wajib. Lalu kita lanjut subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, tiga kali. Kalau mau lengkap lagi sampai 10. Maka dari petunjuk Syekh Abdul Muhsin Abad ketika dia mensyarah Abdul Masyid ila Salah, beliau mengatakan dianjurkan bagi imam untuk membaca subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la 10 kali. Untuk apa? Untuk menunggu, manfaatnya juga untuk menunggu makmum. Al-khamis, yang kelima, qawluhu subhana rabbiyal a'la fi sujudi maratan wahidah wa tusannu ziyadatu ila thalathin. Ucapan subhana rabbiyal a'la di waktu sujud, ya, ingat sujud a'la, kalau ruku al-azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammar ruku' fa'adzim fihi ar-rabb. Adapun ruku', agungkan Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wa amma sujud, ya. Adapun sujud, fahariyun fa'akthirhu fi du'a. Adapun sujud, perbanyak doa. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan fahriyun ustajab lakum fayuqmau an yustajab lakum fayuqminu an yustajab lakum, yaitu lebih diharapkan itu doa kalian dikabulkan. Maka ucapan kita ke waktu sujud waktu sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, wajibnya sekali. Lebih dari itu sunat, ya, sunatnya ketiga dan sama dengan yang tadi sampai ke 10. Yang keenam, qawlu rabbighfirli. Baina sajadataini maratan wahidah. Ucapan rabbighfirli sekali di waktu duduk di antara dua sujud. Dan disunatkan lebih dari tiga. Disunatkan sampai kepada tiga. Yes, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau mau lanjutkan rabbighfirli warhamni waj'urni dan seterusnya, itu adalah sunat. Wajibnya hanya rabbighfirli sekali. Yang ketujuh, at-tashahudul awal, tashahud yang pertama, yaitu pada solat yang dua tasyahud. Tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua atau yang dimakan dengan tasyahud akhir. Tasyahud pertama wa huwa ay yaqul attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aw nahwa dhalika mimma warad. Diucapkan at-tahiyat sampai yang kita bacakan tadi atau riwayat-riwayat yang lain yang datang riwayatnya dari Nabi. Tidak boleh ditambah-tambah di karena kita menambah-nambahnya, tidak. Di dalam masalah assalamu alayka ayyuhan nabi boleh juga assalamu alan nabi. Kedua-duanya boleh. Yang kedelapan, al-julusu litashahudil awal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik wa mudawamatihi alaihi ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Yang kedelapan adalah duduk untuk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Maka itu hukumnya wajib karena perbuatan Nabi, kontinuitas Nabi dan di situ selalu dia lakukan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka ini delapan. Ya, yang pertama apa tadi? Takbir intiqal, takbir. Yang kedua, tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Kemudian rabbana walakal hamd ya untuk semuanya. Kemudian ucapan subhanallah azim di waktu sujud, di waktu ruku sekali. Kemudian subhanallah a'la sekali di waktu sujud. Taib. Sudah berapa? Itu sudah lima. Ya. Oh ya, tasmi', kemudian rabbana walakal hamd tadi yang ketiga. Rabbana walakal hamd yang ketiga untuk semua. Kemudian bacaan di waktu sujud, di waktu ruku, bacaan di waktu sujud. Kemudian duduk di antara sujud yaitu rabbighfirli sekali. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal, kemudian kedelapan duduk untuk tasyahud awal. Wa man taraka wajiban min hadhil wajibatil qawliyah wal fi'liyah athamaniyah muta'ammidan batalat salatuhu li'annahu mutala'ibun fiha. Siapa yang meninggalkan satu wajib dari wajib-wajib solat, baik itu qawliyah atau fi'liyah. Qawliyah mana? Mana yang qawliyah? Ucapan, ni apa itu? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, subhana rabbiyal azim, subhana rabbil a'la. Kemudian tasyahud, ya rabbighfirli. Kemudian at-tahiyat. Ya, berarti enam. Kemudian fi'liyah yaitu julus. Duduk di waktu tasyahud awal. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja satu di antara yang delapan ini, maka solatnya batal. Kenapa? Karena dia bermain-main, mengolok-olok. Ya, sengaja dia tinggalkan, berarti dia mengolok. Wa man tarakahu sahwan aw jahla. Siapa meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu? Fa innahu yasjudu lis-sahwi, maka dia sujud untuk sahwi. Li'annahu taraka wajiban yahrumu tarkuhu fayujbiruhu bisujudi as-sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? karena dia meninggalkan satu wajib yang haram untuk ditinggalkan. Wajib berarti perintahnya harus dilakukan, ditinggalkan haram. Karena dia meninggalkan satu yang wajib, ya, yang haram ditinggalkan, maka hendaklah dia menambalnya, menyempurnakannya, ya, dengan sujud sahwi. Baik. Al-qism ats-tsalits, bagian yang ketiga, yaitu tentang sunat-sunat as-salah. Yaitu tentang sunat-sunat salat. Al-qism ats-tsalits min af'ali wa aqwali as-salati ghayra ma dhukira fil qismayn al-awwalayn. Sunnatun la tabtulu salatu bitarkihi. Bagian yang ketiga dari perkataan dan perbuatan, dari perbuatan dan perkataan salat yang tidak disebutkan dari dua bagian di atas, maka hukumnya adalah sunnat. Salat tidak batal disebabkan oleh meninggalkannya. Ya? Tidak batal. Sah salat kita. Wasunatu salah nau'an. Sunat-sunat salat itu terbagi kepada dua. An-nau'ul awwal, jenis yang pertama, sunanul aqwal. Sunnah-sunnah yang bersifat ucapan. Sunnah-sunnah ucapan. Wa hiya katsiratun, dia banyak sekali. Minha diantaranya al-iftitah, doa iftitah. Yang kedua al-ta'awudz, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga basmalah. Yang ketiga basmalah, yaitu ucapan bismillah. Maka dikategorikan di sini sebagai sunnat. Karena sebagian dari ulama memandang bahwa bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Karena awal yang diangkat oleh Nabi ucapannya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari, dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala firman, qassamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini wa li'abdi ma sa'al. Idza qala abdi alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Aku bagi salat, kata Allah, antaraku dan antara hambaku dua bagian. Bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, ini menunjukkan bahwa awal yang dibaca dari ayatnya adalah alhamdulillah. Ya, maka dari di antara ini, antara dalil yang dipegang oleh orang yang mengatakan bismillah tidak termasuk Al-Fatihah adalah hadis ini. Maka bacaan bismillah adalah sunnat. Kemudian diantaranya juga adalah ta'min, ucapan amin. Ini sunnat. Artinya kalau ditinggalkan, solat kita tetap sah. Ini kalau kita solat di mazhabnya mazhabnya Abu Hanifah, mereka tidak mengeraskan amin. Ya, sunnahnya adalah keraskan. Karena Nabi SAW qal amin famad fayamuddu sautahu. Nabi panjangkan suaranya, amin. Baik. Berikutnya wal qira'atu ba'da al-Fatihah bima tayassara min al-Qur'an fi salati al-fajr wa salati al-jum'ah wal-'id wa salati al-qusuf wa rak'atayn ulayayn min al-maghrib wal isya wal-dhuhr wal-'ashr. Yaitu bacaan Al-Qur'an atau bacaan setelah membaca Al-Fatihah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah dibaca. Ma tayassara min Al-Qur'an. Jadi wajibnya rukunnya apa nih? Rukunnya Al-Fatihah. Aminnya sunat. Bacaan surat atau ayat setelah itu juga adalah hukumnya apa? Sunat. Di solat fajar, yaitu solat subuh dua rakaat. Ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kemudian dia baca surat. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, kemudian dia baca surat. Ya, itu baca suratnya itu adalah sunat. Solat Jumat, solat Id, solat kusuf, solat maghrib, isya, zuhur dan asar di rakaat pertama yang dua atau dua rakaat pertama, ya, maghrib, isya, zuhur, asar. Adapun dua rakaat terakhir itu sudah jelas tidak dibaca, ya, kalau sekali-sekali baca boleh. Baik. Wa min sunanil aqwal, di antara sunat-sunat ucapan juga penambahan dari bacaan, yaitu mil as-samawat mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kapan itu? Ba'da qawluhu rabbana walakal hamd. Setelah kita mengucapkan rabbana walakal hamd waktu i'tidal. Rabbana walakal hamd min as-samawat wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa ma zada 'ala al-marrah al-wahidah fi tasbihi wa ruku'i was-sujud fi tasbihi ruku'i was-sujud. Yaitu lebih dari sekali di waktu tasbih, ruku' dan sujud. Subhana rabbil 'azim, subhana rabbil 'ala. Ya. Waziyatu ala al-marrati fi qawli rabbi gfirli baina sajadatain. Ucapan lebih dari sekali yaitu rabbi gfirli. Kalau sekali apa hukumnya? Wajib. Ya, di antara dua sujud. Wa qawluhu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sebelum kita salam. Baik. Tasyahud apa hukumnya? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Yang wajib itu tasyahud awal. Tasyahud akhir rukun. Ya. Kemudian selawat rukun. Baik. Ucapan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam sunat, ya, sebelum salam. Wa ma zada 'ala dzalika min ad-du'a fi at-tashahhud al-akhir, dan doa-doa lain yang tambahan, rabbi inni dzalamtu apa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran fa inna la yaghfiru dzulma illa ant fa'fil maghfirah min 'indik, ya. Itu tambahan yang lain lagi. Apa doa kita? Dianjurkan bagi kita untuk banyak doa sebelum salam, setelah tasyahud dan selawat. Maka itu hukumnya adalah sunat. Taib. An-na'ru tsani. Taib. Apa hukumnya ucapan? Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Apa hukumnya? Hah? Sunat yang wajib mana? Yang wajib, bukan yang wajib, rukun malahan. Yang rukun, Allahumma salli ala Muhammad. Itu batas rukunnya yang harus kita baca. Lebih dari itu hukumnya sunat. Kalau begitu bisa solat, bisa capek itu nak. Yang simpel-simpel aja. Eh? Bisa cepat, tapi ingat ada satu rukun yang harus dipenuhi, apa? Tumaknina. Walaupun bacaannya pendek, tapi kasih ukurannya, kembalinya persendian pada tempatnya. Jadi enggak bisa di alasannya, "Oh, bacakan saya sudah selesai." Betul, sudah selesai. Tapi Anda punya kewajiban, yaitu atau rukun, yaitu tumaknina. Baik. Wa na'utsani, jenis kedua dari sunat-sunat itu adalah sunanul af'al. Perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunat. Karaf'a yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan di takbiratul ihram. Jadi kalau begitu Allahu Akbar, tidak diangkat tangannya, sah enggak salatnya? Sah. Ya. Baik. Wa 'inda al-hawi ila ruku', ketika mau turun untuk ruku, mengangkat tangan. Wa 'inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku, mengangkat tangan, itu hukumnya adalah sunat. Wa wad'u al-yadil yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa wad'ihima 'ala sadrihi atau tahta surati fi halil qiyam, atau di bawah pusatnya apabila ketika berdiri, yakni meletakkan tangan di atas dada di waktu berdiri. Kalau di waktu duduk enggak, kan enggak, tangan aja enggak. Wa nadhar ila mawdi' sujud, melihat ke tempat sujud. Wa dhul yadaini 'ala rukbatayni fi ruku', meletakkan kedua tangan di lutut di waktu ruku. Wa mujafati batnihi an fakhidaihi, menjauhnya antara perut dengan paha. Karena ada orang yang nempel perutnya dengan paha, sekarang dia jarakkan. Menjarakkannya hukumnya sunat. Ya. Wa fakhidai an saqaihi fi sujud, antara paha dengan betis. Ada orang ya kayak tidur dia sujudnya gitu. Wa madda dhahri fi ruku'i mu'tadilan, membentangkan punggungnya ya sehingga rata di waktu ruku'. Wa ja'ala ra's hiyalah, diletakkan kepalanya di setentang dengannya, tidak turun, tidak juga ke atas. Fala yakhfidhuhu wala yarfa'uhu, dia tidak turunkan dan tidak angkat. Watamkini jabahatihi wa anfi wa baqiyati a'dha'ihi min mawadhi'is sujud, dan menyempurnakan, meletakkan keningnya, hidungnya dan seluruh anggota sujudnya. Tamkin itu betul-betul sempurna meletakkannya, itu namanya tamkin. Kalau dia sujud tapi kakinya tidak diletakkan di atas lantai, sah enggak sujudnya? Enggak. Dia sujud harus di atas anggota, 7 anggota sujud. Tapi menyempurnakan untuk meletakkan, itu namanya tamkin. Ya, betul-betul disempurnakan. Yang disebutkan tadi hukumnya adalah sunat. Baik. Wa ghairi dzalika minas sunanil aqwali wal af'an, dan yang lainnya dari sunat-sunat perkataan dan perbuatan. Mimma huwa mufassalun fi kutubi fiqhi, sebagaimana dijelaskan, dirinci di dalam kitab-kitab fikih. Taib, kata Syekh, wa hadhis sunan la yulzamu al-ityanu biha fi shalah, sunat-sunat ini tidak mesti, ya, tidak harus dilakukan dalam sholat. Bal man fa'alha aw syai'an minha falahu ziyadatu ajr. Malahan siapa yang melakukannya semuanya atau dia lakukan sebagiannya, maka dia mendapatkan pahala tambahan, pahala tambahan, ziyadatu ajr. Wa man tarakaha aw ba'daha, siapa meninggalkan semuanya atau sebagiannya, fala haraja alaihi, maka tidak apa-apa, sya'nu sa'ir sunan, sama dengan sunat-sunat yang lainnya. Ya, kita mau tinggalkan atau mau kita kerjakan? Sebelum ini kita sudah bahas, orang yang mengerjakan sunat-sunat berarti dia mengerjakan sholatnya yang sangat sempurna. Nabi adalah orang yang paling sempurna mengerjakan sholat. Makanya Nabi menyuruh kita untuk mengikuti beliau di dalam sholat. Solu kamaraitumuni usalli, agar kita bisa betul-betul mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna dengan artian rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, dan sunat-sunatnya terpenuhi. Jika kita sempurnakan sesuai dengan sunat-sunat Nabi, maka kita mendapatkan pahala tambahan. Ya. Wa min huna la nara musawwighan lima yaf'aluhu ba'du asy-syabab al-yawm min at-tasyaddudi fi amri as-sunan fi as-shalah. Dari sini kita tidak melihat, artinya kami tidak setuju, ya, lana ramusawiyan, kami tidak melihat adanya alasan yang dikerjakan oleh sebagian pemuda sekarang untuk bersikeras di dalam menjalankan sunat-sunat sholat. Gerak-gerak tangan ini apa hukumnya? Ikhtilaf ulama, berbeda dalam masalah menggerak-gerak tangan. Taib, bagi orang yang memandang digerak-gerak tangan, hukumnya apa? Hah? Sunat. Apakah kita kata, eh, jangan ngaji jusat itu lain. Baik itu, nyundak gerak-gerak tangan loh. Itu namanya mutasyadid. Tidak pada tempatnya. Ya? Tidak pada tempatnya. Karena itu juga apalagi adalah khilaf. Kita harus dudukkan permasalahan itu. Ya. Baik, kita azan dulu. Kita sambung setelahnya. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan, kita ulang lagi. Wa min huna la nara musawwiran lima yaf'alu ba'd asy-syabab al-yawma min at-tashaddud fi amr as-sunan fi as-shalah hatta rubbama adda bihim hadha ila tasayyudi tazayyudi fi tatbiqiha bi suratin ghariba. Beliau mengatakan dari sini kita memandang tidak ada alasan yang membolehkan bagi apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang ini mengambil sikap sikap keras di dalam sunat-sunat sholat, sampai di antara mereka sampai kepada berlebihan di dalam mempraktikkannya sehingga dalam bentuk gambaran yang aneh. Ayahni ahaduhum ra'sahu fil qiyami ila qaribin min ar-ruku'. Seperti sebagian salah seorang mereka menundukkan kepalanya, ya, terlalu menundukkan kepalanya hampir mirip dengan ruku'. Mungkin karena khusyuk kali ya. Ditundukkan kepalanya ke bawah. Wa yajma' yadayhi 'ala thaghrati nahrihi badal min wad'iha 'ala sadri aw tahta suratihi. Dia letakkan tangannya di leher. Ya, karena memahami apa? Meletakkan di atas dada, taruh di sini. Ya, yang benarnya adalah di sini atau di bawah sedikit, ya. kama waradat bihi sunnah, sebagaimana yang sunnahnya ya, wa tashadduduhum fi sya'ni sutrah, ya sikap keras di dalam masalah sutrah, ini sutrah nih ya, hatta inna ba'dahum yatruqul qiyama fi saf liada'in nafilah, di antara mereka ada yang tidak mau mengerjakan salat berdiri di saf ya untuk mengerjakan salat sunat, wa yadhhabu ila makanin akhar yabhathu fihi 'an sutrah, lalu pergi ke tempat yang lain dia mencari di situ tentang sutrah, mencari sutrah. Ini kembali dalam pembahasan, kalau seandainya di antaranya mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Syalbani rahimahullah taala dia memandang bahwasanya wajib. Banyaknya dalil-dalil yang menyuruh kita untuk mendekat kepada sutrah. Ya. Kemudian bagi sebagian ulama memandang sutrah itu tidak wajib. Karena tadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Syekh Saleh Ali Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan di sini, beliau memandang bahwa sutrah itu hukumnya adalah sunat. Ya. Sebagian ulama ada memandangnya wajib. Taib. Kalau seandainya wajib, ketika kita sholat ada di samping kita adalah sutrah, kita mendekat ke sutrah itu. Tapi tidak dari belakang dia maju ke depan. Tidak. Ya. Atau juga ketika dia ada orang lewat lalu dia batalkan sholatnya. Tidak. Dilanjutkan sholatnya. Ya. Tidak juga ketika ada orang lewat dia pukul orangnya. Ya tidak. Ya dia tahan sesuai dengan ajaran. Ya, kalau seandainya dia sudah lewat ke sini, biarin aja sudah. Jangan sudah lewat ke sini, tarik lagi ke belakang sini. Ya dua kali lewatnya. Nah ini karena terkadang salah di dalam memahami, mengasumsi bahwa seni ini adalah suatu hal yang wajib dan bla bla bla. Nah sementara itu adalah khilaf ulama di dalamnya. Ada yang memandang ya sunat, ada yang memandang wajib. Di antara yang memandang sunat adalah hadis yang dikeluarkan oleh oleh Imam Muslim kalau tidak salah, hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sholat di Mina, ya Nabi sholat di Mina ila ghairi jidar, Nabi sholat di Mina tidak menghadap ke jidar, ke dinding. Dipahami di sini Nabi tidak pakai sutrah. Ya, maka sebagai ulama mengatakan ini tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak pakai sutrah. Ya, nah walhasil bagi yang memandang bahwasanya ini adalah sunat, ya sudah berarti agak posisinya lebih agak leluasa. Tapi kalau bagi yang memandang wajib, berusaha dia untuk mengerjakan sholat, dia mendekat kepada sutrah, dia cari tempatnya, ya atau ada orang duduk di depannya, maka orang itu menjadi sutra. Kalau seandainya orang itu jalan, sudah posisinya jauh misalkan, sudah dia kerjakan sholatnya sesuai dengan keadaannya. Saya melihat sendiri bagaimana Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ketika sholat tarawih, beliau masuk ke pintu berapa itu, lupa saya, pintu Babur Rahmah kalau tidak salah, beliau masbuk ya ketika orang sudah selesai sholat, dan itu tempat memar, tempat lewat karena dekat pintu beliau ya, maka beliau kan pakai simak, kemudian pakai topi atau peci dalam, beliau buka pecinya, beliau letakkan di hadapannya ya, minimal adalah untuk mengetahui bagi orang batas mana batas sholat kita. Nah, kemudian bagi kita melewati orang yang sholat di belakang, itu yang tidak boleh itu adalah sholat di hadapannya. Maksud sholat di hadapan itu adalah sholat di hadapan areal dia sujud. Ini namanya sholat di hadapan orang. Bukan dia sholat di saf kelima, gak boleh lewat di depan, itu enggak. Ya, yang maksudnya itu adalah di bagian depannya. Ukuran antara sutrah dengan orang yang berdiri adalah 3 hasta. Maka kurang lebih 3 hasta itulah. atau 150 cm ya, atau 120 cm. Itu ukurannya kurang lebih. Ya. Maka kalau kita mau lewat tidak ada posisi di belakang, kadang-kadang ada orang memilih untuk sholat itu dekat dinding. Ya, dia tidak mendekat ke depan, tapi dia mendekat ke belakang gitu loh. Sehingga menyulitkan kita terkadang lewat tidak ada lokasi untuk lewat. Maka di sini sekali lagi pembahasan ini adalah kembali kepada perbedaan pandangan dalam masalah apakah sutra itu wajib atau sunat. Kalau sunat tidak perlu kita tasyaddud di dalamnya. Kalau seandainya wajib, ya, maka hendaklah kita memperhatikannya dengan baik. Wa kadza muddu ahadihim ra'sahu ila amamin wa rijlaihi ila khalfi fi sujud. Ada orang yang memanjangkan kepalanya ke depan, kakinya ke belakang, menjerawak gitu. Ya. Model mulai kayak tiarap malahan. Ada tuh, coba lihat. Ya. Jadi kalau seandainya dia sujud badan posisi apa? Posisi pahanya begini. Ya, tapi sekarang begini. Itu dah terlalu berlebihan. Ya. Hatta yusbihu kalqausi au qariban minan munbatih. Ya, ini hampir seperti qaus. Ya, ini busur. Ya, busur panah. Atau hampir dia tidur, ya. Ya, menjerawak tadi, ya. Wa kadzalika faju adim rijlaihi fi halil qiyam hatta yudayyiqu ala man bijanibihi. Atau seperti merapatkan safnya itu dengan meregangkan kakinya. Ya, meregangkan kakinya, akhirnya orang yang samping kiri kanannya terjepit gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya, juga ketika kita merapatkan saf jangan kejar juga kaki orang. Cukupkan posisi kita bahu dengan kaki kita sejajar. Lalu bahu kita menempel dengan bahu sebelah. Karena ada sebagian orang yang terkadang bersentuhan dengan kaki ini agak geli. Ya, pernah terjadi ada, ya, dulu baru semua semangatnya dulu, orang ini sholat lalu mau merapatkan, orang sebelahnya mungkin risih dia dirapatkan, dia geser ke sini, lalu dia kejar lagi kakinya, dia geser, terjepit kan, akhirnya muak kayaknya orang ini, marah dia angkat dia, dipinjak ke kaki ini. Ini kan salah paham jadinya, dia bertengkar dalam sholat, ya. Baik. Wa hadhi sifatun gharibah, dan ini adalah bentuk-bentuk yang aneh. Rubbama tuaddi bihim ila al-laghwi al-mamkut. Ya, al-ghuluwi mamkut. Yakni sampai kepada tingkat berlebihan yang tercela. Ya. Maka oleh karena itu al-wasat, yakni yang standar, yang tengah-tengah, itu yang lebih baik. Perkara-perkara yang terbaik itu adalah yang tengah-tengahnya. Yang wajib kita katakan wajib, yang rukun yang kita katakan rukun, yang sunat kita katakan sunat, kita kerjakan semaksimalnya, menjadikan pekerjaan kita menjadi sempurna, ya, tapi tidak berlebihan. Ya, iyyakum wal ghulu, jauhilah olehmu sikap berlebihan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk dalam tata cara sholat. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk dari kawan-kawan kita di sini dan pemirsa juga. Silakan bagi yang mau bertanya, yang hadir bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA 0859727277 dan maaf kami tidak menerima telepon, baik telepon WA atau telepon langsung, ya. Buya, saya mau bertanya, jika imam baca Al-Fatihah, apakah kita ikuti atau diam? Dan sebagian orang juga ada ketika imam selesai baca Al-Fatihah, makmum baru baca Al-Fatihah ketika imam baca ayat. Ya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ila al-imamu yutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qara'a fa'ansitu." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam takbir, takbirlah. Apabila imam sujud, sujudlah. Apabila imam membaca, diamlah. Maka ketika imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Sampai kita imam amin, maka kita aminkan. Kemudian, kalau seandainya kita berpandangan, wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum, bacalah Al-Fatihah ketika imam diam setelah membaca amin, atau melanjutkannya ketika imam membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Ini bagi yang memandang tetap makmum harus membaca Al-Fatihah. Tapi bagi orang yang memandang bahwa mendengar bacaan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, maka dia diam selama bacaan dia dengar, tidak perlu dia membaca Al-Fatihah. Apakah berdiri setelah ruku disyariatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sesuai dengan hadis Sahal bin Sa'ad, yang mana dalam Sahih Bukhari dahulunya orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangannya di atas hasta tangan kiri di dalam solat. Apabila kita memperhatikan keumuman dari hadis, maka pada kalimat fi shalah, di dalam solat. Taib. Ini terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Setelah ruku berdiri, apakah meletakkan tangan kembali atau tidak? Menurut ulama Hanabilah memandang bahwasanya dianjurkan untuk meletakkan tangan itu di hasa apa di sedekap lagi berdasarkan hadis ini dan berdasarkan hadis yang lain di mana bahwa disuruh kita i'tidal sampai kembali tulang pada persendiannya sebelumnya. Ya, maka sebelumnya adalah di dada, ya kembali lagi ke dada. Namun sebagian ulama memandang tidak. Hanya cukup irsal, yaitu melepaskan kedua tangannya. Maka dalam hal ini silakan yang memandang meletakkan tangannya di atas dadanya sedekap setelah ruku boleh, yang tidak boleh juga. Bagaimana dengan duduk iqa? Menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki, jari-jari kaki menghadap kiblat pada posisi duduk di antara dua sujud. Apakah sahih? Sahih dalilnya, insyaallah nanti akan kita pelajari ketika kita masuk ke dalam sifat-sifat sholat atau tata cara secara praktiknya. Bagaimana tata cara sujud sahwi dan apa bacaannya? Sujud sahwi yaitu dua kali sujud seperti sujud kita dalam sholat. Ya, Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian salam. Bacaannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh bacaan yang ada dalam sholat atau diam saja. Ya, adapun bacaan Subhanallah la yanamu wa la yashu, ulama mengatakan itu tidak sahih dari Nabi SAW. Bagaimana dengan imam sebelum takbir membaca astagfirullah, Ustaz? Ya, ini sebelum sholat kali ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allah Akbar. Enggak ada tuh. Enggak ada sunahnya. Ya, tidak ada tuntunannya. Seorang yang ingin sholat langsung dia bertakbir, tidak perlu ada bacaan sebelumnya. Wah, ini keluar dari pembahasan. Apa hukumnya minjam meminjam dengan jaminan hasil sawah? Maksudnya apa ini? Kalau jaminnya hasil sawah, yakni kalau sawah saya nanti berhasil, saya akan bayarkan hutangnya. Ya, kalau seandainya hasil sawahnya memenuhi hutang, kalau tidak bagaimana? Apakah yang dimaksud di sini ada menggadaikan? Dia meminjam uang digadaikan sawahnya, sehingga sawahnya dipakai oleh orang yang meminjamkan. Kalau itu prakteknya yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, maka jatuh kepada riba. Ya, tapi kalau ini dia meminjam kemudian dia jaminkan hasil sawahnya, dan dia mungkin dia tahu sawahnya hasilnya sekian ton misalkan, ya. Kalau seandainya itu bisa menutupi hutangnya, enggak ada apa-apa. Ya, tapi tidak dalam bentuk ya penggadaian. Wallahu a'lam. Apa jawaban dari as-salatu khairu minan naum? Sepengetahuan saya as-salatu khairu minan naum. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ana Abu Fatimah dari Medan. Afwan Ustaz, mau nanya bagaimana di dalam Islam kita harus bersikap terhadap anak kita yang sudah dewasa, lajang dan masih tinggal bersama kita. Dalam hal sholat, ia sengaja menunda-nunda atau melama-lamakan keberangkatan sholat sehingga saya sering sholat berjamaah masbuk. Kadang-kadang sampai sholat berjamaah itu selesai. Kalau saya tinggalkan nanti dia tidak sholat. Bagaimana saya harus bersikap menurut sunnah Rasulullah SAW? Oh, ini sudah pertanyaan lama ini. Tapi sama diulangi lagi. Taib. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang bapak adalah qawamah, dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang harus ditaati dalam keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Faillam istati' fa bi qalbi fa bi lisani wa illam istati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Siapa melihat di antaramu kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, robah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dia robah dengan hatinya, dan itu ada selemah lemah iman. Merubah dengan lisan dan merubah dengan tangan dan lisan bagi orang yang memiliki kemampuan istita'ah. Merubah dengan tangan bagi orang yang memiliki kekuasaan. Maka seorang ayah, dia memiliki kekuasaan terhadap anaknya, ya, maka dia boleh merubahnya dengan tangan jika dia mampu. Tapi kalau anaknya lebih gadang lagi, dia nyolek, ya, atau susah. Tapi dikaitkan lagi kalau dia mampu, ya. Jadi kalau dengan tangan jika dia punya kekuasaan, dengan tangan dan lisan jika dia memiliki kemampuan istita'ah. Kalau tidak punya istita'ah, maka dia rubah dengan hati. Maka dalam anak kita ini kita bisa, pertama misalkan kita boleh jadi anak itu kita motivasi, tidak ancaman tapi dorongan. Apakah kita kasih hadiah dan yang lainnya. Terkadang anak itu ketika kita berikan sisi positif atau hadiah dan yang lainnya, termotivasi. Terkadang anak itu dengan ancaman dia menjadi jera, ya. Maka kita yang lebih adra, lebih paham kemana dan bagaimana anak kita harus kita berikan, ya. Kemudian kita menasihatinya. Menasihati anak itu jangan setiap hari, jangan setiap saat. Nanti kalau setiap saat telinganya menjadi tebal sehingga dia enggak dengar lagi. Ya. Kalau selalu dikrocokin terus, dia sudah masuk telinga suwo, keluar telinga kita. Tapi ada saat-saatnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memilih-milih waktu, kata Ibnu Mas'ud, memilih-milih waktu bagi kami untuk menasihati kami. Nah, begitu juga kita dengan anak kita, pilih-pilih waktu yang tepat untuk menasihati mereka, sehingga nasihat itu auqa, nasihat itu lebih mengena pada hati mereka. Ya, tujuan kita bagaimana mereka mendapatkan pelajaran dan bagaimana mereka berhenti dari kesalahan. Wallahu a'lam. Seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan suami jualan nasi goreng. Kami punya anak 3 orang perempuan. Ketiga anak kami sekolah pondok sunnah. Yang mau kami tanyakan, apakah dengan anak kami sekolah di pondok sunnah, apakah kita bisa dikata riya di jalan Allah? Insyaallah, kalau kita niatkan untuk mencarikan nafkah adalah untuk pendidikan anak kita. Kita tidak mampu untuk mendidik anak. Maka harus ada lembaga-lembaga yang bisa mengarahkan dan menggiring anak kita kepada yang lebih baik. Keterbatasan ilmu kita, keterbatasan waktu kita, keterbatasan kesempatan kita untuk mengarahkan anak-anak kita. Lalu sekolah-sekolah biayanya mahal. Kenapa mahal biayanya? Karena guru-gurunya digaji. Ya, guru-gurunya digaji. Gaji guru diambil dari SPP anak itu sendiri. Ya, itu makanya menjadikan sekolahnya menjadi mahal. Karena gurunya digaji selayaknya. Ya, yang layaklah dengan yang lain. Sebagaimana kita berusaha juga pengen dapat gaji yang layak. Begitu juga dengan guru-guru. Jangan kita mengharap bahwasanya sekolah sunnah gurunya gratis, makannya apa? Ya, apakah dia makan gratis? Ya, ini gratis makan, enggak makan-makan. Kan tidak. Dia akan menghidupkan orang keluarganya, biaya anaknya, biaya hidupnya pasti diperlukan. Makanya kita harus memberikan biaya untuk guru-guru. Makanya menyebabkan sekolah sunnah itu atau sekolah-sekolah itu ada biaya. Ya. Ada SPP-nya, ada uang makannya. Karena anak juga kemanapun dia butuh living cost, ya, biaya hidup. Hidup dengan kita pasti dia juga beban juga, ya. Barang dimakannya apa? Enggak beban itu, beban. Ya, akan tapi pertama rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang akan menugerahkan rezeki kepada kita. Apabila kita mencari rezeki, kita niatkan untuk menafkahi anak-anak kita, apalagi mereka adalah untuk sekolah sunnah, ya, maka insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita solusi, dan insyaAllah itu adalah bagian dari jihad. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang keluar untuk mencarikan nafkah untuk keluarganya, wa huwa fi sabilillah, maka dia terhitung fisabilillah. Ya, mencarikan nafkah untuk keluarganya itu adalah fisabilillah. Orang yang mencarikan nafkah untuk dirinya juga dikatakan fisabilillah. Ya, daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Ya, maka menafkahi keluarga adalah sebuah kewajiban. Mendidik anak adalah kewajiban ayah, si ayah. Ya, maka oleh karena itu insyaallah yang bertanya, mudah-mudahan termasuk kita adalah orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala mendidik generasi kita untuk yang lebih baik. Wallahu taala alam. Taib, demikian dulu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.